Kita masuk ke halaman yang ke-17. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan jenis-jenis isim. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il. Ya. Sekarang kita masuk ke fi'il. Fi'il af'al. Fi'il itu ada 3 macam. Ya. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Yaitu fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi, lampau. Nah, apabila suatu kejadian itu sudah terjadi, maka itu menunjukkan bahwa fi'ilnya fi'il apa, ikhwan? Fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau yang apa? Jahit? Hah? Akan berlangsung, akan terjadi. Dari dua zamannya kalau fi'il mudhari, sedang atau akan, ya, sedang berlangsung atau akan berlangsung. Naam. Sedangkan yang ketiga yang disebut dengan fi'il amr, yaitu perintah. Tidak mungkin diperintahkan sesuatu melainkan sesuatu yang diperintahkan itu belum terjadi, ya. Sehingga fi'il amr ini hubungannya dengan zaman yang akan terjadi, akan datang. Karena diminta untuk, ya, terjadinya perbuatan itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan kataba Zaidun, Zaid menulis. Nah, yang Anda gunakan adalah kataba. Nah, kataba ini merupakan salah satu fi'il yang berbentuk apa, ikhwan? Fi'il madhi, berbentuk lampau. Berarti menunjukkan kejadian itu sudah terjadi. Kalau Anda mengatakan yaktubu Zaidun, Anda menggunakan salah satu bentuk yang disebut dengan fi'il mudhari'. Maka ini menunjukkan bahwa Zaid menulis apa? Sedang menulis. Ada kemungkinan sedang menulis atau apa? Dia akan menulis. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan uktub, ya Zaidu, tulislah wahai Zaid. Ya, tidak mungkin Anda perintah Zaid untuk menulis. Kalau dia sudah menulis, enggak mungkin Anda perintah. Menunjukkan bahwa dia belum melakukannya, belum mengamalkan apa yang diperintahkan itu. Karena mengatakan uktub ya Zaid, tulislah wahai Zaid, yakni diminta di masa yang akan datang Zaid agar menulis tulisan tersebut. Nah, inilah yang beliau sebutkan di dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Al-fi'lul madhi huwa. Fi'il madhi adalah fi'lun, adalah fi'il dalla ala hadatsin, yang menunjukkan atas satu kejadian. Hadat menunjukkan atas satu kejadian. Fi zamanil madhi, pada zaman yang lampau, pada zaman yang telah lalu. Nah, itulah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian pada zaman yang lampau. Nah, untuk memudahkan, ya, kalau antum kembali kepada kitab-kitab sharaf, yang dimaksud fi'il madhi adalah timbangan yang pertama. Adalah bentuk wazan yang pertama. Ya, contohnya biasa kalau di sharaf itu apa, ikhwan? Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Hah? Yang mana fi'il madhinya? Paling pertama. Paham, ikhwan? Jadi kalau mau mengetahui bentuk fi'il madhi, lihat pada bentuk yang pertama pada kitab sharaf. Paham, ikhwan? Fi'il madhi selalu diletakkan di bagian terdepan. Fi'il madhi dengan bentuk-bentuknya, dengan timbangan-timbangannya. Saya hitung ya. Misalnya, kataba. Ya, telah menulis. Fataha, mana fataha? Hah? Membuka. Qara'a. Baca. Jalasa. Hah? Syariba. Nah, contoh yang lain. Sudah. Hah? Apa itu golako? Aglako. Hah? Hah? Hah? Hmm. Tak perlu pikiran banyak ini ya. Hah? Hah? Hah? Hah? Khair ya Mujahid. Masalah ha. Aina Adi. Nah. Ha. Kum. Jangan suka sembunyi ya, akhi. Apa? Kata apa? Yang lain. Jangan lihat. Mau lihat ke atas. Hmm. Apa? Semacam-macam itulah. Kataba, qara'a, darasa, akala, syariba. Hah? Sajada, raka'a. Apa lagi yang lain? Hah? Nah, fadal. Rifai. Hah? Apa? Mana'aha, antum. Sami'a, Hudzaifa. Akala darasan. Banyak betul. Al-fi'lul madhi. Nah, fi'il madhi terbagi menjadi dua. Paham? Kalau pada pembahasan bahasa Indonesia, kita mengenal ada kalimat yang aktif dan ada kalimat yang pasif. Nah, yang pernah sekolah mungkin tahu itu ya. Kalau tidak sekolah. Nah, tidak sekolah ya Mujahid. Hah? Kelas 1 sudah keluar. Nah. Itu waktu kelas 1 ranking berapa? Ya Mujahid. King 1. Hah? Ranking berapa? Ranking 2 dari 3 murid. Yang satu memang tidak pernah masuk. Nah. Hah. Nah. Taib. Jadi fi'il madhi itu ada dua ya, kawan. Ada fi'il madhi yang maklum. Kalau di bahasa Indonesia kan selalu didahului dengan me. Imbuhan me. Ya. maklum itu ya yang terdapat pada yang pertama pada timbangan. Kataba, sa'ala, qara'a. Kalau diartikan apa ya ikhwan? Me, selalu me, membuka, memukul, membaca. Hah? Apalagi menulis. Ya. Nah. Paham ya ikhwan? Ya. Ah, kalau majhul ya. Kalau majhul. Nah. Itu yang kalau diterjemahkan selalu dengan diawali imbuhan di. Ah, dipukul, di apa? Ah, ditulis. Nah. Caranya kalau fi'il madhi jelas sekali fa'ala. Ya, atau fa'ila, ya kan? Ini namanya fi'il madhi yang maklum, yang selalu menggunakan imbuhan me. Kalau kita hendak membuat majhul, ya, majhul, kenapa dinamakan majhul? Karena tidak diketahui pelakunya, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Pertama harus di dhamma, fa'nya itu harus di dhamma. Dan sebelum terakhir, satu sebelum terakhir harus di kasrah. Ya. Mana satu sebelum terakhir? Yang mana? Ain. Fu'ila. Pertama harus di dhamma, jadi syarat untuk menjadikan majhul, syarat pertama, ya, huruf pertamanya harus di dhamma. Syarat kedua, satu huruf sebelum akhir di kasrah. Contohnya kataba, jadi apa? Ah, kutiba. Darosa, durisa. Jalasa, badaa. Baraba, syariba. Qaraa, fahima. Nasara, qatafa. Naam. Galiqa, guliqa. Naam. Nah itu. Tadi faham ya ikhwan? Ini dua syarat. Ya. Kataba, fataha, sa'ala, nazara. Mana nazara? Hah? Melihat. Nasara, qatafa, hah? Memetik. Ghaliqa, ghaliqa itu bukan menutup, tertutup gitu. Kalau menutup, aghlaqa. Nah. Tayyib ilahuna ikhwan.